Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca matan Al-Jurumiyah. Barakallahu fikum. Silakan dilanjutkan bacaannya. Ya, melanjutkan matan Wal Mutmaru Isna Asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal mudmaru 12. Nahwu qawlika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Naam, barakallahu fikum. Apa ada yang belum dibaca sebelum ini? Sebelum ini apakah ada yang belum dibaca? Sebelum matan yang ini? Sudah kan? Tadi kalau matanya sudah. Apa? Kalau matanya sudah, cuman pembahasannya. Udah berarti benar, benar ya. Lanjutannya itu. Iya. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahutaala wal mudmaru 12. Dan fa'il yang mudmar yaitu domir ada 12. Nahwu qaulika seperti pada ucapanmu darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Naam. Barakallahu fikum. Semua yang dicontohkan itu fa'ilnya adalah domir. Naam, ada domir rafa' mutaharik, ada domir sukun. Naam, ada juga nun niswa dan domir na. Naam, barakallahu fikum. Naam, boleh kita mulai dari darabtu. Naam. Darabtu dan yang semisalnya disebut domir rafa' mutaharik. Kenapa disebut domir rafa' mutaharik? Naam, karena domir-domir ini berharokat. Mutaharik artinya berharokat. Domir rafa' karena menempati kedudukan rafa' yaitu sebagai fa'il. Mutaharik karena dia berharokat. Naam. Mana saja yang domir rafa' mutaharik yaitu darabtu, kemudian darabta, darabti. Naam, kemudian darabtuma, darabtum. Naam, darabtunna. Yaitu domir-domir rafa' mutaharik, yaitu antum lihat tak ya, pada tak yang berharokat itu baik harokat doma, fathah atau kasro. Naam, itu dikatakan domir rafa' mutaharik. Kemudian yang domir sukun seperti pada darabu, yaitu fa'ilnya wawu jama'ah itu dhamir sukun dorobu. Kemudian dhamir sukun ini istilah khususnya fa'ilnya wawu jama'ah. Kemudian yang fa'ilnya alif doroba, itu disebut dhamir sukun fa'ilnya alif. Nah, kemudian dorobna yang bersambung dengan itu bersambung mabni al fathi ya. Itu. Yaitu untuk yang buat dhamir sukun yang bersambung dengan wawu jamaah dorobu. Nah, antum lihat wawu sukun itu dhamir sukun, atau doroba yang alif yaitu juga dhamir sukun. Nah, dorobat yang dorobat dhamir mustatir, doroba dan dorobat dhamir mustatir. Nah, dorobata itu dorobata juga dhamir sukun, untuk alifnya itu alifnya itu ada sukun. Taknya yang sebelumnya sukun dibaca fathah karena ketemu dua sukun. Nah, bisa bedakan istilah ini apa aja istilahnya tadi? Dhamir rafa' mutaharik. Mana saja fi'ilnya? Dorobtu, kemudian dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtum, dan dorobtunna. Itu dhamir rafa' mutaharik. Antum melihat pada taknya, yang antum melihat pada taknya ya, karena bahasa ini nanti bahasa-bahasa yang ketika antum i'rab antum katakan litisolihi bidomirin rof'in mutaharikin, bidomirin rof'in mutaharik, karena bersambung dengan domir rofa mutaharik ya. Atau perhatikan papan tulis, dibaca apa yang pertama? Dorobtu, kemudian sambil antum menghafal apa yang ditulis ya, karena untuk kelanjutannya ketika mendapatkan fi'il madhi litisolihi bidomi rafi'il mutaharik atau biwawil jama'ah. Spidolnya nggak jalan, spidol. Ada spidol lagi nggak? Nah, sekarang yang kita bahas dhamir rafa' mutaharik ya. Fa'il domir, fa'il mutmar yang berupa yaitu domir rafa' mutaharik, mulai dari dorobtu. Nah, i'rabnya doroba fi'lun madin mabni ala sukun ditisolihi bidomirin rafa'in mutaharik watak. Nah, tak domir mutasil mabni ala domi fi mahali rafa'in fa'il. Itu i'rabnya. Yang dorobta, dorobta doroba fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bidomiri rof'in mutaharikin watak domir mutasil mabni alal fathi fi mahali rof'in fa'il. Nah, tadi mabni ala sukun kan? Mabni ala domi tadi ya, yang dorobtu. Sekarang dorobta mabni alal fathi. Yang dorobti, doroba fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bidomiri rof'in mutaharikin watak domir mutasil mabni ala alal kasri fi mahali rafin fa'il. Tum doroba fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bidomirin rafin mutaharikin watak domir mutasil mabni ala domi fi mahali rafin fa'il wa mim alamatul jam'id dhukur, alamat jamak untuk dhukur, untuk mudakar. Nah, ini asalnya kalau ngucap gitu dorob tum tuh. Doroba fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bidomi rafin mutaharik. Nah, dikatakan domi rafak mutaharik karena taknya berharokat, ya kan? Jangan lihat mimnya, lihat taknya. Karena itu mim dibaca sendiri. Mim domir mutasil bamin ala sukun fima mim alamat jamak zukur tadi. Ulang. Tak domir mutasil bamin ala domi fima rafin fa'il mim alamat jamak zukur. Nah, untuk i'rab ringkas yang dorobtum doroba fi'lun madin tum domir mutasil fima rafin fa'il. Itu kalau i'rab ringkasnya. Tapi kalau dipecah, domiriyah itu tak mimi alamat jamak. Karena itu ini disebut dengan domir rafak matahari, bukan domir sukun ya. Itu alasannya. Kenapa tum dikatakan domir rafak matahari? Karena yang dilihat taknya, bukan mimnya. Dorob tuma. Nah, sama masuk di sini juga. Dorob tuma. Doroba fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bidomirin rafin matahariin. Watak domir mutasil mabni ala domi fimali rafin fa'il mim alamatul jam'i alif lil imad. Nah, dipecahnya gitu. Tapi kalau karena terlalu panjang i'rab seperti ini, seringnya ana sampaikan darab tuma daraba fi'lun madin tuma domir mutasil fimali rafin fa'il. Nah, yang seperti tum tuma ini jarang kita sebut mabni ala afanya. Langsung domir mutasil fi'il rafin fa'il gitu. Enggak disebut mabni ala. Jadi ketik kalau itu nanti kita katakan mabni al domi, bukan ala sukun ya, yang tum. Tuma juga kita katakan mabni ala domi, bukan ala sukunnya. Karena yang dilihat domi, yang dilihat adalah harakat domirnya, bukan harakat alamat jamak atau mim atau alif lil imadnya, bukan itu. Nah, artinya apa? Kalau antum ingin mengikrob ringkas untuk dorobtum, enggak usah dikasih alamat lagi. Antum katakan aja doroba fi'lun madin mabni ala sukun tum domir mutasil fi mahli rafin fa'il. Nah, gitu aja. Tuma doroba fi'lun madin mabni ala sukun tuma domir mutasil mabni ala domir mutasil fi mahli rafin fa'il. Tanpa dikasih alamat. Karena kalau dikasih alamat, alamatnya apa? Wahda tum. Domirnya apa alamatnya? Sukun apa doma? Doma. Tuma. Domirnya apa tandanya? Domanya yang pada taknya yang dilihat. Karena tum di sini domirnya pada taknya mim alamat jamak. Tuma. Domir pada taknya mimnya alamat jamak. Alifnya lil lil imad. Nah. Afan mim lil imad alif li tasnia, kebalik tadi ya. Ulang. Darab tuma daraba fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bidomirin rafin mutaharik ta domir mutasil mabni ala domi fi mahali rafin fa'il mim lil imad alif untuk fa'ilnya li tasnia. Afan alif li tasnia atau lisnain, fa'ilnya ta di sini. Alif untuk menunjukkan dua. Mim lil imad. Nah, diperbaiki tadi. Darab tuma, daraba fi'lun madin mabni ala sukun ta domir mutasil mabni ala domi fi mahli rafin fa'il mim lil imad taknya mim lil imad alifnya untuk tasnia atau isnin untuk menunjukkan dua. Darab tuna, daraba fi'lun madin mabni ala sukun watak domir mutasil mabni ala domi fi mahli rafin fa'il. Dorob tunna doroba fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bidomir rafin mutaharikin. Watak domir mutasil mabni ala domi fi mahli rafin fa'il. Nun alamatu wa nun nun ya nun bertasyid di sini. Nun alamat jam'il inas atau nun niswa. Alamat jam'il inas atau nun niswa. Nah, ini domir apa disebut domir rafak matahari. Setelah itu domir apa lagi? Domir sukun. Nah, domir rafak sukun ya. Domir rafak sukun pada dorobu, doroba. Nah, ini domir rafak sukun. ini domirnya nih. Wawu jama'ah ini domir, alifnya domir. Dorobata juga. Ini domirnya. Dorobu, dorobu, doroba. Mi'rabnya dorobu, ngira antum ucap doroba fi'lun madin. Dipotong dulu ya. Dorobu, antum ucap doroba fi'lun madin, mabni ala domi litisolihi biwawil jama'ah. Nah, untuk ucap fi'l madinya mabni ala domi. Kalau di sini fi'l madi mabni ala apa? Ala sukun. Mengerti? Dipahami biar biar enggak keliru kalau ngirab fi'l madi. Sering keluar fi'l madi ini irabnya. Ya, ulang. Yang telah lewat dorobtu, dorobta, dorobti, dorobtum, dorobtuma, dorobtuna, ngucapnya fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bidomirin rafin mutaharik. Kemudian lanjutkan menyebutkan i'rab domirnya. Sekarang masuk ke domir rafa' sukun. Domir rafa' sukun nih, domir rafa' yang sukun. Dorobu, antum melihat wawunya sukun. Doroba, antum melihat alifnya sukun. Dorobata, juga lihat alifnya sukun. Ini disebut domir rafa' sukun. Nah, na juga sebetulnya masuk dalam bab domir rafa' sukun. Dorob na. Namun mereka sering memberi bahasa na-nya, bukan domir rafa'. Karena itu kita pisah dulu yang na-nya. Yang dorob na kita pisah nanti ya. Yang kita bahas sekarang domir rafa' sukun pada dorobu, doroba, dorobata. Dorobu, doroba fi'lun madin mabni ala domi litisolihi biwawil jama'ah. Ini ya. Walwawu, walwawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahli rafin fa'il. Doroba, yang kedua sekarang, doroba fi'lun madin mabni ala alal fathi. Kalau alal fathi sudah enggak usah dikasih alasan karena asalnya mabni alal fathi. Asalnya itu. Kalau berubah dari asal menjadi doma, menjadi sukun, dikasih alasan. Dikasih alasan. Mengerti? Dikasih alasan. Darabtu. Fi'lun madin mabni ala sukun. Berubah dari asal kan? Kasih alasan. Apa alasannya? Litisolihi bidomi rirofin mutaharikin. Mengerti? Darabu fi'lun madin mabni ala domi. Keluar dari asal enggak? Asal, maka dikasih alasan litisolihi biwawil jama'ah. Sarang doroba fi'lun madin mabni alal fathi. Di asal enggak? Asal, enggak usah kasih alasan, sudah cukup. Doroba fi'lun madin mabni alal fathi. Nah, kemudian wal alif nih, yang setelah bak kan ada alif ya. Alif domir mutasil mabni ala sukun. Kalau alif pasti sukun. Sukunnya enggak ditulis di alif karena pasti sukun. Wal alif domir mutasil mabni ala sukun. Untuk mengingat-ingat domir mutasil dan munfasil, baca lagi kitab Sorob ya. Sorob Al-Mumti yang pernah antum pelajari pembagian domir. Daroba fi'lun madin mabni ala fathi. Wal alif domir mutasil mabni ala sukun fi mahli rafin fa'il. Darobata. Nah, darobata ini asalnya darobat. Lihat darobat ya. Ditambah alif. Ini asalnya darobat dikasih alif. Ketemu dua sukun kan? Sukun pada alif dan sukun pada ta. Nah, karena ketemu dua sukun maka sukun pada ta dihidupkan dengan fathah menjadi darobata. Nah. Ya, kita i'rab yang darobata. Daroba, darobata, darobat. Kemudian menjadi darobata. Darobata. Daroba fi'lun madin mabni alal fathi. Ta li ta'nis. Ta li ta'nis. Wa hurikat bil fathi lil tika sakinain. Nah, itu ya. Darobata, daroba fi'lun madin mabni alal fathi. Ta li ta'nis. Litaknis, tak litaknis artinya tak untuk sukun, untuk mu'anas yang asalnya sukun. Wahurikat bil fathi dan dikasih harokat fathah liltika sakinain, karena ketemu dua sukun. Kemudian wal alif domir mutasil mamni ala sukun fi mahli rafin fa'il. Nah, mengerti? Habis ini antum tak suruh i'rab untuk melihat langsung mengerti apa enggak. Apa sekarang domir apa sekarang yang belum? Hah? Darab? Darab? Darab na? Darab? Nam, darab na dan darab na panjang. Nun, nun pendek sama nun panjang ya. Darab na untuk nun niswa, darab na untuk na, na jamak. Nam, ini juga kita katakan domir. Afan, kita katakan fi'lun madin mabni ala sukun. Dorobna mabni ala sukun. Dorobna juga mabni ala sukun. Seperti mengucap dorobtu, dorobta, dorobtuma, dorobtum, nah, seperti itu. Namun kita pisahkan nah, di sini karena ada bahasa sendiri, oleh ulama memberikan bahasa sendiri. Dorobna bilang nun, nun, nun niswa atau nun inas. Dorobna fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi binun niswa. Wan nun niswa dhamir mutasil mabni ala fatih fi mahalli rafin fa'il. Nah, sebetulnya nun niswa ini masuk dalam bab ini nih. Dalam bab dhamir fa' mutaharik. Sama kan? Dorobtum, dorobna kan sama. Nah, dan boleh dimasukkan ke sini, enggak masalah. Karena sesuai dengan pengertian. Pengertiannya apa? Domir yang berharokat dan dia rofa, kan ini berharokat, ya enggak? Nah, dorobna sekarang, kalau dorobna domir rofa, namun dia enggak berharokat ini, sukun, karena berakhiran alif, berakhiran alif. Dorobna doroba fi'lun madin mabni ala sukun wana domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Dorobna, doroba fi'lun madin mabni ala sukun litisolehi bina. Nah, ngucapnya na, ya gitu pak, lengkap. Wana dobir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Nah, itu ya. Apa apa yang belum? Doroba sama dorobat. Iya. Doroba dan dorobat. Nah ini. Nah kalau doroba dan dorobat, contoh kalimatnya boleh dua. Doroba boleh, boleh antum mengucap doroba Muhammadun, contohnya. Boleh juga antum mengucap Muhammadun doroba. Demikian juga pada dorobat, antum boleh mengucap dorobat Fatimatu atau Fatimatu dorobat. Nah, lihat i'rabnya. Doroba Muhammadun, doroba fi'lun madin mabni alal fathi, Muhammadun fa'ilun marfu'un alamat rafihi doma. Muhammadun doroba, Muhammadun mubtada marfu' alamat rafihi doma. Nah, ini nanti pembahasan mubtada ini. Doroba fi'lun madin mabni ala fathi wa fa'iluhu damir mustatir bihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila Muhammad. Itu ya. Dorobat Fatimatu, apa i'rabnya? Dorobat fi'lun madin mabni ala fathi wa ta'li ta'nis Fatimatu fa'ilun marfu'un alamat rafihi doma. Selesai. Fatimatu dorobat, Fatimatu mubtada marfu alamat rafihi doma. Dorobat fi'lun madin mabni ala fathi nam wa ta'li ta'nis wa fa'iluhu damir mustatir fihi jawazan takdiruhu hiya kembali ke Fatima. Sudah selesai ya. Untuk i'rab yang mudmar, yang domir, ini pembahasannya. Ya, ini kalau antum menemukan lagi yang seperti ini, antum sudah harusnya sudah mengerti mengapa antum mengatakan litisolehi bidomir bin mutaharik litisolehi bil wabil jamaah untuk domir rafa mutaharik antum katakan litisolihi bidomirin rafa'in mutaharik yang tadi disebutkan dorobtu, dorobta, dorobti, dorobtum, dorobtuma, dorobtumna. Boleh tambah dorobna yang nunisua masukkan ke sini boleh. Dorobna. Nah, untuk yang bersambung dengan wawu jamaah atau alif isnen tidak perlu mengatakan litisolihi bidomir rafa sukun. Langsung saja antum sebut namanya. Litisolihi biwabil jamaah. Litisolihi bi alif isnen. Ngucapnya alif isnen bukan alif tasnia. Kalau tasnia untuk isim, kalau untuk fiil bahasa yang dipakai alif isnen. 6. Itu ya. 6. Yang bersambung dengan na antum langsung ngucap dorobna litisolihi bi na. Mana lagi? Ya sudah, itu cara ngucapnya. Nah, silakan di irob. Mulai dari domir rafa mutaharik, dorobtu, dorobta, dorobti. Diambil mic-nya. Siapa yang irob? Apa? Ya, di irob. Dorobtu, doroba. Fi'lun madhi. Fi'lun madin. Sebentar. Ngucap. Kalau antum ucap fi'il madhi itu bahasa Indonesia. Oh iya. Tapi antum ucap pakai bahasa Arab apa? Fi'lun madin. Fi'lun madin. Kenapa fi'lun madin? Karena asalnya ini al-madi. Isim apa namanya? Isim mangkus. Ya. Al-fi'lul madhi. Kan gini. Iya. Al-fi'lul madhi. Kalau dikasih al, ya-nya keluar. Kalau alnya dibuang, fi'lun madin kan gitu. Bukan mudhof ilaih ini bukan. Ini masih sifat mausuf. Fi'lun madin. Doroba. Fi'lun madin. Nah, dorobanya mubtada, fi'lun madinnya sebagai khobar. Kalau ucapan antum di Eropa lagi, jadinya begitu. Ya, di Eropa. Dorobtu. Doroba fi'lun madin mabniun ala alas sukun. Iya. Nam, antum lihat baknya. Kalau baknya sukun berarti mabni ala sukun. Kalau baknya fathah mabni ala fathah. Kalau baknya doma mabni ala doma. Ini menurut irob pendapat kedua gitu ya. Kalau irob pendapat pertama mengatakan semuanya fathah semuanya. Namun yang kita pakai irob pendapat kedua dengan melihat harokat bak yang sekarang terlihat. Nam. Doroba fi'lun madin mabni ala sukun. Kemudian litisolihi bidomiri raf'in mutaharik. Apa artinya itu? Karena bersambung dengan domir rafa mutaharik. Domir rafa yang berharokat. Nah. Kemudian litisolihi bidomiri raf'in mutaharikin wata'u. Nah, ta di situ kan satu huruf ya. Kalau satu huruf kita baca lengkap nama hurufnya. Antum lihat huruf hijaiyah. Pertama kita katakan huruf pertama disebut alhamzatu alba'u wata'u wasa'u waljimu. Itu istilah nama-nama bagi huruf. Jim kita baca aljimu. Jangan bilang ja. Kalau ja itu berarti membaca jim dengan harokat fathah. Seperti tak juga ini. Tak meskipun berharokat doma antum baca wata'u. Jangan baca tu. Yang kita sebut nama lengkap bagi huruf tersebut. Ya, lanjutkan. Wata'u. Wata'u dhamir mutasil mabni ala dhami. Ala dhami fi mahali raf'in fa'il. Fa'il. Nah, iya. Tambah lagi, satu lagi. Daraba fi'lun madin mabniyun ala sukun litisolihi domir bidomirin mutaharikin wata'u domirun mutasilun Mabni alal fathhi Iya, kalau fi mahali rafin. Nah, fi mahali rafin fa'il. Fa'il. Iya, Abu Salma ganti. Dorobti, doroba fi'lun madin mabniun ala sukun fi mahali liti solihi bidomirin rofin mutaharikin atta domir mutasil domir mutasil mabni ala kasri. Iya, kasri fi mahali rofin fa'il. Iya, satu lagi bawahnya. Dorobtum, doroba fi'lun madin mabniun ala sukun fi liti solihi bidomirin rof'in mutaharikin atta domir mutasil fi mahali mabni domir ala. Mutasil mabni ala sukun fi mahali rof'in mana ala sukun ala domi tadi. Ala domi mabni ala domi atta domir mutasil mabni ala domi fi mahali rof'in fa'il. Fa'il wa mim alamatul jam'i wa alamatu jam'i. Ya, alamat jamak itu. Naam. Ai Abu Bet bawahnya. Darabatuma. Daraba fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bidamiri rof'in mutaharrikin. Iya. Tuma. Taknya aja nih baca tak domir mutasil mabni ala dhammi fi mahali raf'in fa'il. Fa'il mim lil imad alif litasniyah ya litasniyah karena dia isim menunjukkan musanna ya karena fa'il sudah kan tadi. Nah untuk 6 lagi bawahnya Abu Bet. Darabatunna ya daraba fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bi damiri raf'in mutaharrikin ta damirun mutasilun mabni ala dhammi fi mahali raf'in fa'il nun alamat jam'i inas inas itu artinya mu'annas. Nun tasdid ya. Alamatul jamil inas. Nah, yang dorob tuma alifnya alamat tasnia itu tadi dibilang isim terburu-buru mengucap huruf. Isimnya yang taknya itu dorob tuma, taknya itu sebagai isim domir mutasil, isimnya domir ya, isim domir. Isimnya disebut isim domir. Mimnya alamat mim lil imad, kemudian alifnya li tasnia, semuanya huruf. Mim huruf, alif juga huruf. 6. Barakallahu. Itu kalau dirinci, kalau nanti di kemudian hari kita irob singkat, kita katakan tuma fa'il, tuna fa'il, tum fa'il, enggak masalah. Namun antum sudah mengerti dari awal kalau sebetulnya itu bukan domir semua. Itu bercampur antara domir dan huruf dan alamat ya. Sehingga ketika ada penjelasan karena bersambung dengan domir rafa' mutaharik, antum enggak bingung apa sih domir rafa' mutaharik? Domir yang berharokat lah, tum kan sukun, kenapa dikatakan berharokat? Maka apa jawabannya? Lihat pada taknya bukan pada mimnya, karena domirnya pada tak, mimnya pada alamat jamak. Mengerti? Nah, supaya istilah ini tidak salah dalam pemakaian. Ketika ulama ngasih istilah itu harus sesuai dengan yang diberi istilah. Domir rofak mutaharik berarti artinya domir rofak yang berharokat. Nah, sesuai enggak dengan yang diberikan pada yang disebutkan? Dorob tu, dorob ta, dorob ti, dorob tum, dorob tuma, dorob tuna, sama dorob na. Sesuai enggak? Sesuai karena semuanya berharokat domirnya. Gitu ya? Itu. Kemudian ketika dikatakan domir sukun, nah domirnya benar enggak sukun? Benar seperti apa? Dorobu, doroba, dorobata itu domir sukun kan? 6. Nah sekarang anak bertanya, kenapa dorob tum tidak dimasukkan dalam domir sukun? Apa jawabannya? Karena yang dilihat taknya berharokat doma. Kalau mim itu bukan domir, itu huruf alamat saja. Alamat kalau menunjukkan taknya itu untuk jamak. Karena kalau dorob tu taknya untuk tunggal, enggak disambung dengan mim kan? Nah itu. 6. Barakallahu fikum. Sekarang siapa yang irob? Apa sekarang itu? darab darabu. Darabu darab. Ini nanti di murojaah di rumah ya, atau ditulis antum pakai tulisan tangan supaya ingat untuk bab ini, enggak biar enggak lupa lagi bab fi'il madhi. Lihat-lihat papan tulis. Lihat papan tulis. Beda-beda penjelasannya. Darabu, darabu fi'lun madin mabni ala ala dhommi liti sholihi bi wawil jamaah. Bi wawil jamaah. Naam. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilin. Fi mahalli raf'in fa'il. Nah, aksanta gitu ya. Darabu fi'lun madin mabni ala dommi. Karena antum lihat huruf ba'nya itu sudah doma sekarang, huruf terakhir fi'ilnya. Litisolihi, kasih alasan kalau berubah dari asal mabni, kasih alasan. Litisolihi biwawil jama'ah. Wawu jama'ah itu wawu yang menunjukkan fa'il untuk jama'. Wawu jama'ah namanya. Terus, wal wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahli rafin fa'il. Nah, alif lil fariqa, kalau ditambah lagi alif lil fariqa, alif untuk pembeda. Pembeda apa? Pembeda dengan wawu asli pada fi'il. Seperti yagzu, yagzu, yad'u, wawunya asli kan? Iya. Nah, itu insyaallah kalau di kemudian hari kita jelaskan. Lanjutan. Bawahnya apa itu? Daraba. Daraba. Nah. Fi'lun madin. Daraba fi'lun madin mabniyun ala alal fathi. Litisalihi. Litisalihi. Enggak, itu asli. Kalau fathah asli, asli mabniyah fi'il madi, biarkan. Al alif. Al alifu. Al alifu dhamirun muttasilun. Muttasilun. Mabniyun ala sukun. Mabni ala sukun. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Fa'il. Fa'il. Nah, ahsanta. Iya. Apalagi? Darabata. Darabata. Satu lagi ya, Bu Isa. Darabata. Fi'lun madin. Madin mabniyun alal fathi. Alal fathi. Naam. Watta. Watta. Dhamirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Taknya alamat tak alamat taknis, alamat taknis. Tahu alamat taknis. Hurikat fil asalnya alamat taknis itu sukun. Sehingga kasih alasan. Hurikat fil fathi dikasih harokat fathah lil tikois sakinen karena bertemu dua sukun. Asalnya dorobat, dorobat dikasih alif, ketemu dua sukun kan? Sukun pada tak sama sukun pada alif kan itu. Sehingga antum katakan dorobata, doroba fi'lun madin mabni alal fathi ta li ta'nis. Li ta'nis itu berarti asalnya itu sukun. Nah, wa hurikat bil kasri diberi harokat kasra lil tikok sakinain karena bertemu dua sukun, yaitu sukun pada ta dan sukun pada alif. Nah, kemudian alif wal alifu, wal alifu dhamir muttasil, dhamirun muttasilun mabni ala sukun ya fi mahalli raf'in fa'il. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Memang i'rab ini agak sedikit susah, tapi kalau dipahamkan di awal dan mengerti kesananya mudah, bahkan faedahnya sangat banyak ketika berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang lain nanti. Karena antum sudah dipahamkan tum itu tidak semuanya dhamir misal, atau ya dipahamkan dan semisalnya. Kalau mau ngajar ringkas bisa kita katakan dorob do, misalkan dorob tum, doroba fi'il tum fa'il, selesai kan? Dorobu doroba fi'il wawu fa'il, lebih ringkas untuk dijelaskan dan untuk antum paham. Namun yang seperti ini nanti kurang maksimal faedahnya, apalagi ketika membahas pembahasan lain. Pembahasan lain yang kita itu butuh istilah, harus mengerti ini dhamir wawu jama'ah, ini domirnya berupa alif isnen dan sebagainya. Nah, kalau sudah mengerti di awal seperti ini, di pelajaran berikutnya akan lebih ringan. Apalagi yang seperti ini akan terulang-ulang kan? Terulang-ulang sehingga awalnya berat, kedepannya nanti ringan. Karena terus ulang. Karena apa? Terus terulang. Nah. Ya, apalagi belum di-irab? Siapa sekarang? Apa itu? Dorobna ya. Dorobna fi'lun madin mabni ala sukun. Nah, litisolihi. Litisolihi. Boleh mengucap litisolihi bina. binun, binun niswa, ya, afan litisolihi binun niswa. Litisolihin, litisolihin bin nun niswa. Nun wis, niswa. Ya, nun niswa. Wa, wa nun, wa nunu. Wa nun. Domir mutasil. Domir mutasil. Mabni ala fat, fathin. Ya, fi mahali rofin. Fi mahali rofin. Fa'il. Fa'il. Nam aksantum. Berikutnya dorobna. Nanti ustaz-ustaz berbeda biar perbagian. Ini sudah terakhir kan ya itu? Oh masih ada ya. Oh ya lagi Abu Rijal lagi. Pas ya. Dorobna fi'lun madin mabni ala sukun. Ya litisalihi. Litisalihi bina. Bina. Ya, nah itu dihitung dibaca semua karena dua huruf ya. Nak dua huruf kan? Bina. Bina. Wana. Wana. Domir mutasil. Domir mutasil. Matni ala sukun. Fimahli rofin. Fa'il. Fa'il. Nam aksantum. Ya, itu berbeda. Yang dorobat dan doroba. Dorobat. Yang dorobat dan dorobat. Ada empat wajah di situ ya. Masing-masing dua wajah. Di Irob. Dorobat. Fi'lun matni. Fi'lun. Fi'lun madin. Mabniyun. Al-Fatihi. Yang antum baca ini apa? Doroba Muhammadun. Dorobat. Kalimatnya apa kalimatnya? Dorobah ini kalau sekedar dorobah belum ada fa'il, belum jelas. Dorobat Fatimatu. Dorobat Fatimatu atau Fatimatu dorobat. Nah, kita antum pilih salah satu. Dorobat Fatimatu. Dorobat Fatimatu ya. Dorobat fi'lun madin mabniyun al-fathi. Litisalihi. Enggak usah. Mirin. Fathi itu sudah alal fathi itu sudah asal, enggak usah dikasih alasan. Daraba fi'lun madin mabniun al-fathi. Fathi, ya cukup. Atau lita'nis. Atau lita'nis. Lita'nis. Nah, lita'nis itu alamat ta'nis. Atau boleh ngucap alamatu ta'nis. Atau ngucap lita'nis. Itu huruf, bukan domir. Kalau huruf berarti bukan isim. Kalau huruf enggak ada kedudukan dalam i'rab. Sehingga kita langsung selesai ngucapnya. Itu kaidahnya ya. Kalau huruf, sudah langsung selesai i'rab. Karena bukan isim. Artinya enggak ada kedudukan dalam i'rab. Tak li taknis ya, selesai. Baru mengucap Fatimatu. Fatimatu fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i domah. Nah, kalau mau ditambah lagi domatun dhahiratun ala akhirihi. Nah, boleh gitu. Yang doroba Muhammadun. Doroba? Doroba Muhammadun. Doroba fi'lun madin mabniun al-fathi. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Naam, ahsantum. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini di murojaah lagi ya, yang sampai lancar tentang fi'il madhi. Bagaimana dengan fi'il yang kedua, fi'il mudhari'? Mengucapnya hampir sama. Fi'il mudhari'. Ya, kita tambah sedikit fi'il mudhari'. Agar pertemuan berikutnya masuk ke apa itu? Bab berikutnya, bab apa yang akan datang? Al-fa'il al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Nah, itu insyaallah besok bisa kita bahas. Sekarang lihat fi'il mudhari'nya. Yadribu. Kita baca tasrifan ya, secara tasrifan lugawi. Yadribu. Yadribani. Yadribuna. Kemudian tadribu. Tadribani. Kemudian yadribna. Lalu tadribu. Tadribani. Tadribuna. Lalu tadribina, tadribani, kemudian tadribna, lalu adribu, nadribu. 6. Nah, untuk fi'il mudhari' yang yadribu dan tadribu ini sama dengan mengucap huwa dan hiya. Yang yadribu dan tadribu sama dengan mengucap huwa dan hiya. Yang tadribu di sini setelah yadribuna ya. sehingga antum bisa bikin contoh yadribu Muhammadun. Yang tadribu, tadribu Fatimatu. Nah, kan gitu. Selain itu fa'ilnya sudah ada. Yadribu ini belum ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Belakangnya Muhammadun. Nah, kalau dibalik Muhammadun yadribu. Mana fa'ilnya? Mustatir. Mustatir huwa kan? Nah, tadribu Fatimatu, mana fa'ilnya? Tadribu Fatimatu. Fatimanya, Fatimah sebagai fa'il. Kalau dibalik Fatimatu tadribu, mana fa'ilnya? Mustatir. Nah, ini berarti ini sudah selesai ya untuk yadribu dan tadribu sudah selesai. Mengerti fa'ilnya di mana? Nah, sekarang lihat yang yadribu, yadribuna, mana fa'ilnya? Yadribani fa'ilnya alif. Yadribuna fa'ilnya wawu. Tadribani fa'ilnya alif. Yadribna fa'ilnya nun. Nah, kita mengucap nun karena satu huruf nun kan itu. Kalau ini kita mengucap alif. Al-alifu yang alif. Yang ini an-nunu. Tadribu mana fa'ilnya? Mustatir wujuban. Mustatir wujuban. Takdiruhu anta. Naam. Tadribani mana fa'ilnya? Alif. Tadribuna mana fa'ilnya? Wawu. Naam, al-wawu. Diucap lengkap ya. Kemudian tadribina mana fa'ilnya? Ya, ini ya nih. Tadribina setelah ba ini. Tadribani mana fa'ilnya? Al-alif. Al-alif. Tadribna mana fa'ilnya? Nun. Nun niswa, nun. Kita baca nun. Adribu mana fa'ilnya? Alif. Adribu. Mustatir. Wujuban. Takdiruhu? Ana. Ana. Nadribu mana fa'ilnya? Mustatir wujuban takdiruhu? Nahnu. Nah ini. Itu untuk fa'il-fa'il fi'il mudhari. Bisa lihat di kitab Shorof Al-Mumti' ada yang di tabel-tabel itu kan ya jelas situ. Nah, yang belum mengerti tentang tabel kita jelaskan di sini. Tabel di Shorof Al-Mumti' kalau sudah mengerti alhamdulillah. Yadribu fa'ilnya mustatir huwa. Kalau bentuk kalimatnya Muhammadun yadribu. Nah, itu maksud dari mustatir huwa. Tapi kalau bentuk kalimatnya yadribu Muhammadun, maka fa'ilnya Muhammadun. Bukan huwa lagi. Ya, itu ya. Ya tribani fa'ilnya alif. Nah, bagaimana i'rabnya? Karena di sini contohnya adalah fi'il mudhari' yang terbebas dari nasab dan jazim, iya kan? Iya. Maka kita katakan untuk yang di sini fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, karena enggak ada pengaruh nasab dan pengaruh jazim. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nasib wal minan nawasib wal jawazim. Fi'il mudhari' yang rafa' karena terbebas dari pengaruh rafa dan pengaruh nasab dan jazm. Fi'lun mudhari'un marfu'un fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nasib minan nawasib wal jawazim. Lalu antum ucap lagi wal alifu. Nah, ini alif kan di sini? Iya. Ya tribani al alifu domir mutasil mabni ala sukun. Fi mahli rafin fa'il nun alamatur raf'in. Sebutun nun ini alamat rafa. Karena kalau kemasukan nawasob atau jawazim hilang nunnya. Lan yadriba, lam yadriba, nunnya hilang ketika kemasukan itu. Maka kita katakan nun ini alamat rafa. Alamatur raf'in. Yadribuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nawasib wal jawazim wa alamatur raf'ihi thubutun nun. Yang tadi harusnya diucap di awal ya. Wa alamatu raf'i thubutun nun. Yang yang yadribani diperbaiki. Yadribani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nawasib wal jawazim wa alamatu raf'i thubutun nun. Nih, nun yang paling akhir nih. Wal alif dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Yadribuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nawasib wal jawazim. Nah, sambil antum mendengar itu untuk mentalkin maksudnya biar antum hafal. mutkin di luar kepala. Yadribuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nawasib wal jawasim wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Wal wawu dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, kemudian tadribu ini sudah, tadribu sudah tadi yang tadribu Fatimatu contohnya. Tadribani mengucapnya sama, sama dengan yadribani, sama mengucapnya, ya, sama persis. Bedanya huruf mudhara' saja, huruf mudhara' nggak perlu disebut dalam i'rab. Yadribna, yadribna fi'lun mudhari'un mabni ala kalau sukun ditisolhi binun niswa. Fi'il mudhari' yang mabni cuma dua. Kalau di yang sekarang pada contoh kita ini, yadribna sama tadribna. Nah, selain itu kita mengucap fi'il mudhari' marfu atau fi'il mudhari' mansub atau fi'il mudhari' majzum. Kalau yang khusus yang barisannya hunna sama antuna, kita katakan fi'ilun mudhari'un mabniyun. Nah, kalau teman-temannya ini rafa, seperti yang sekarang kita bacakan untuk contoh rafa ya, kita katakan fi mahalli raf'in. Yadribna fi'ilun mudhari'un mabniyun ala sukun ditisolihi bin nun niswa fi mahalli raf'in. Nah, fi mahalli raf'in karena enggak ada nawasib atau jawasib yang mendahului. Warna dhamir mutasil mabni ala fathih fi mahalli raf'in fa'il. Nah, kemudian tadribu. Tadribu. Tadribu, adribu dan nadribu ini sama. Lihat, tadribu, adribu dan nadribu sama. Kita katakan fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nawasib wal jawasim wa alamatu raf'ihi dhamma. Dhamma wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta pada tadribu, ana pada adribu, nahnu pada nadribu. Itu i'rabnya ya. Sekarang masuk ke tadribuna sama dengan i'rab yadribuna. Sama. Bedanya mengucap huruf mudhara saja. Yang untuk huruf mudhara ini tidak perlu masuk dalam i'rab dalam ucapan. Kemudian tadribani juga sama i'rabnya dengan yadribani. Tadribina ini agak beda nih, kita i'rab. Tadribina. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nawasib wal jawazim wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Wal ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, berarti selesai untuk fa'il mudmar, fa'il yang berupa dhamir baik pada fi'il madhi ataupun pada fi'il mudhari', gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau enggak mengerti i'rab yang tadi panjang, enggak masalah, antum dengar aja nanti lama-lama akan hafal sendiri insyaallah. Namun yang harus dipahami di sini harus bisa membedakan, harus bisa membedakan mana fi'il dan mana fa'il. Seperti ketika diucap dorobtu, antum tahu dorobanya fi'il, tu'nya fa'il. Taknya ya. Seperti kita mengucap tadribuna, antum mengerti? Tadribuna ini terdiri dari fi'il yang wawunya kemudian fa'il, nunnya alamat rafa. Nah, barakallahu fikum, ada pertanyaan? Tadi apa? Ya, atau kita tutup dulu ya, karena waktunya sudah hampir 1 jam. Setelah itu jawab pertanyaan 6 sambil diskusi di kelas ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.